بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه ومن إحسان إلى يوم الدين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Itu dah belum tuh. Dah. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آمين. Kita lanjutkan perjalanan kita dalam fawaidul fawaid. Halaman 42 sekarang. Kita masih membahas halaman 42. Setelah sebelumnya kita membahas tentang dua macam kelompok yang memiliki metodologi yang salah atau persepsi yang salah dalam memahami keindahan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama, orang yang menjadikan semua yang Allah ciptakan itu adalah indah. Dan yang kedua adalah kelompok yang menyatakan bahwasanya Allah itu mencela keindahan bentuk. Jadi dua kelompok ini memiliki pandangan yang ekstrim dan menyimpang. Yang satunya terlalu memperindah semuanya, dan yang satunya tidak menganggap keindahan itu adalah keindahan, melainkan keindahan adalah sesuatu yang tercela. Ya. Sekarang bagaimana tinjauan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai keindahan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, itu akan kita bahas pada halaman 42 insyaallah, dimulai dari paragraf kedua untuk meluruskan dua pendapat yang kontradiktif ini dan selanjutnya. Baik, siapa yang bisa baca? Ya, siapa yang akan baca? Itu udah dinyalain belum? Udah. Udah. Siapa yang akan baca? Bisa enggak ini? Bisa. Kalau bisa coba. Ya, silakan baca. Fadhol. Untuk meluruskan dua pendapat. Bismillah, bismillah, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam. Untuk meluruskan dua pendapat yang kontradiktif ini, kita perlu memahami bahwasanya keindahan rupa, pakaian dan penampilan itu terbagi menjadi tiga jenis. Ada yang terpuji, ada yang tercela, dan ada pula yang tidak mengandung pujian maupun celaan. Oke, situ dulu. Untuk meluruskan dua pendapat yang kontradiktif ini, kita tahu dua pendapat sebelumnya yang telah kita pelajari kemarin, pekan kemarin. Dua pendapat ini kontradiktif, yaitu satu pendapat menjadikan segala bentuk keindahan itu emang ini semuanya adalah indah, walaupun zahirnya buruk semuanya ada indah. Tapi pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya keindahan itu rupa saja, tetapi intinya enggak indah. Nah, dua-duanya ini kontradiktif dan keluar dari jalur yang benar. Nah, untuk meluruskan dua pendapat yang kontradiktif ini, kita perlu memahami bahwasanya keindahan rupa, pakaian dan penampilan itu terbagi menjadi tiga macam. Ada yang terpuji, pertama. Ada yang terpuji. Kedua, ada yang tercela. Ketiga, ada pula yang tidak menyebabkan atau tidak mengandung pujian maupun celaan. Mas, mas, mas. Mas. ada yang tidak mengandung pujian maupun celaan. Ada yang tidak mengandung ujian, pujian maupun celaan. Ya, jadi hal-hal yang makhluk itu ada yang terpuji. Udahlah, enggak usah diperhatikan itu. Enggak usah. Ada yang terpuji, ada yang tercela, dan ada yang tidak mengandung pujian maupun celaan. Tidak memerlukan pujian dan tidak layak untuk dipuji ataupun dicela. Nah, itu hal-hal yang bersifat makhluk. Oke, sekarang kita lanjutkan alasan pertama. Tafadhol. Pertama, keindahan fisik yang terpuji ialah keindahan yang ditujukan karena Allah dan untuk membantu meningkatkan ketaatan kepadanya serta demi melaksanakan perintah dan memenuhi seruannya sebagaimana yang dilakukan Nabi ketika beliau berpakaian indah untuk menerima para delegasi. Sama halnya berpakaian sutra pada peperangan guna menunjukkan keangkuhan dalam medan pertempuran. Keindahan demikian merupakan keindahan yang terpuji jika di dalamnya terkandung tujuan mengagungkan kalimat Allah, membela agama Allah dan membuat murka musuh-musuhnya. Kemudian yang pertama, keindahan fisik yang terpuji, keindahan fisik yang terpuji ialah keindahan yang ditujukan karena Allah dan untuk membantu meningkatkan ketaatan kepadanya serta demi melaksanakan perintah dan memenuhi seruannya itu. Itu keindahan fisik yang terpuji. Tapi sekarang ketika seseorang memiliki keindahan fisik baik tampan maupun cantik untuk wanita, itu secara zat dia itu tidak terpuji. Ya. Dia tidak terpuji. Jikapun ia dipuji, yang dipuji adalah penciptanya. Yang dipuji adalah penciptanya. Nah, adapun jika keindahan fisik yang tadinya tidak terpuji dan tidak tercela itu ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu terpuji. Salah seorang wanita mempercantik diri. Oke. Sekarang ini ya secara duniawi dia terpuji, namun sebenarnya enggak perlu pujian dan enggak perlu pencelaan. Dia dipuji. Dipuji karena apa? Karena mempercantik diri untuk suaminya. Nah, itu dipuji karena ketaatan. Ya. Tapi kecantikan itu, pembuatan cantik seperti itu secara duniawi walaupun dipuji, namun untuk urusan agama dia tidak mengandung unsur pujian maupun celaan yang artinya relatif, tergantung dari maunya dia apa, niatnya dia kemana. Ya, begitu juga dengan melangkahkan kaki. Melangkahkan kaki, kalau misalnya untuk sesuatu yang mubah, dia tidak mengandung pujian maupun celaan. Ya. Tapi ketika ditujukan untuk misalnya sholat ke masjid, berjamaah atau tidak ke masjid, nah ini terpuji. Kenapa? Karena niatannya. Oke. Dan untuk membantu meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya alarm misalnya di jam. Adanya alarm di jam. Itu secara zat ia tidak terpuji dan tidak tercela. Namun ketika dioperasikan, kemudian diatur, disetting dan dia akan bersuara pada waktunya sehingga membantu kita untuk sholat jemaah dan sebagainya, maka itu terpuji. Karena apa? Tujuannya apa? Gitu kan? Tujuannya apa? Oke. Demi melaksanakan perintah dan memenuhi seruannya, sebagaimana dilakukan Nabi ketika beliau berpakaian indah untuk menerima para delegasi. Di sini ada satu masalah, yaitu pakaian sutra. Apakah memang pakaian sutra itu kemudian dijadikan sesuatu yang sunnah pada hari itu? Nah, di sini hadis ini belum saya cek lagi maksudnya tentang syarah terhadap hadis ini. Karena misalnya ketika seseorang atau kita tahu bahwasanya harir yaitu sutra itu dilarang atau tidak untuk memakainya bagi laki-laki? Dilarang. Maka ketika misalnya menemui delegasi atau ketika misalnya dalam medan perang, apakah kemudian hadis-hadis ini melegalisir bolehnya untuk memakai sutra bagi laki-laki? Nah, itu masalahnya. Kalau misalnya boleh, berarti segala hal yang haram itu jadi boleh dilakukan di perang untuk meningkatkan keangkuhan di depan kaum musyrikin. Tapi itu belum bisa Anda bahas untuk sekarang ya. Sama halnya berpakaian sutra pada peperangan guna menunjukkan keangkuhan dalam medan pertempuran. Dalam footnote dikatakan, sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis Abu Durjana, bahwasanya dia berjalan dengan angkuh di antara barisan pasukan kaum muslimin dan pasukan musuh ketika perang Uhud berlangsung. Maka Nabi berseru, sesungguhnya berjalan seperti itu dibenci Allah dan Rasulnya kecuali di tempat ini, yaitu dalam kondisi perang. Baik, sampai situ hadisnya. Ada ibrahnya, namun kita lihat dulu, baca lagi. At-Tawrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir meriwayatkan hadis itu dengan sanad yang di dalamnya terdapat perawi majhul yang tidak diketahui perihalnya, seperti yang dinyatakan Ibnu Hajar Al-Haitsami dalam Al-Majma' atau Majma'ul Fawaid wa man Majma'ul Fawaid, Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid nama kitabnya. Nah, di sini ada perawi majhul, berarti kita tawakuf dan diam terhadap hadis ini. Kalau misalnya perawi majhul, itu sebenarnya tidak didhaifkan dan tidak disahihkan, melainkan tawakuf sampai terketahui status perawi tersebut, apakah dia makbul atau mardud. Ya. Kemudian hadis ini mempunyai jalur riwayat yang lain, diantaranya dari Ibnu Ishaq. Ia meriwayatkan di dalam kitab Asirahnya Ibnu Ishaq yang masyhur itu. Dan dari jalurnya pula, dari jalur Ibnu Ishaq, Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Ad-Dalail, yaitu Dalailun Nubuah nama kitabnya, dengan sanad yang mursal. Yaitu sanad yang mursal maksudnya apa? Mursal tabi'i ini maksudnya. Maksudnya seorang tabi'i meriwayatkan langsung dari Rasulullah tanpa perantara dari sahabat. Yaitu hadis yang mursal, dan itu termasuk hadis dhaif. Boleh jadi derajat hadis tersebut menjadi kuat karenanya. Di sini muhaddiq atau Syekh Ali hafizahullah, beliau tidak mensahihkan hadis itu. Hadis ini maksudnya. Tapi hanya mengatakan boleh jadi, bisa jadi. Berarti tidak memastikan. Tidak memastikan sahih atau makbulnya. Boleh jadi derajat hadis tersebut, derajat hadis yang mana? Derajat hadis yang menunjukkan berpakaian sutra pada peperangan guna menunjukkan keangkuhan dalam medan pertempuran itu menjadi kuat karena hadis atau jalur-jalur ini. Jadi jalur-jalur ini, ya tadinya ada orang majhul berarti dhaif, bukan dhaif, tapi kita tawakuf. Kemudian ada hadis lain yang dengan jalur lain dan sanadnya mursal. Nah, bisa jadi yang majhul ini kemudian dengan sanad mursal dan sanad yang ada majhul di dalamnya digabungkan sehingga menjadi kuat karenanya. Tapi di sini Syekh Ali tidak menjadikan hadis tersebut sebagai hadis yang makbul begitu saja. Baunya. Oke. Okay. Keindahan demikian merupakan keindahan yang terpuji jika di dalamnya terkandung tujuan mengagungkan kalimat Allah, membela agama Allah dan membuat murka musuh-musuhnya. Hal-hal yang pada normal selain di peperangan ada hal yang diharamkan seperti khida', menipu. Menipu di selain peperangan itu haram. Tetapi di peperangan Nabi SAW bersabda al-harbu khada'ah. Peperangan adalah penipuan. Maka tidak masalah kita menipu dalam peperangan terhadap orang-orang kafir atau musyrikin. Dan penipuan itu ya karena memang kita berperang, konteksnya berperang, maka boleh menipu. Boleh mengecoh. Ya. Boleh menjadikan orang itu terkelabuhi, boleh. Maksudnya orang di sini adalah musuh, bukan teman sendiri, boleh. Ya. Baik. Itu demi apa? Dengan tujuan apa? Mengagungkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jihad dengan tujuan jihad fi sabilillah. Karena jihad itu intinya li'la kalimatillah. Makanya kata Nabi SAW, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang agar kalimatullah yaitu la ilaha illallah itu menjadi yang tertinggi, maka dialah yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang berperang di sini qatala itu bisa berperang secara fisik, bisa berperang secara hujjah. Ya kan? berperang secara fisik berarti perang perang fisik dengan senjata, apapun senjatanya itu, melawan orang-orang kufar, musyrikin atau munafikin. Tapi ada juga berperang secara hujjah, yaitu berperang secara hujjah itu berperangnya dengan berperangnya kaum muslimin dengan orang-orang munafik. Ya, itu berperang dengan hujjah. Nah, berperang dengan hujjah itu persiapannya bertahun-tahun. Dan niatnya juga adalah niatan lillahi ta'ala, litakuna kalimatullahi kalimatullahi hiyal ulya, itu fisabilillah. Apakah jihad itu hanya pada medan perang yaitu dengan fisik saja? Tidak. Bahkan justru yang ada sekarang mayoritasnya jihad itu adalah dengan hujjah dan bayan dan burhan. Antum sekarang tidak bisa antum membacok orang begitu saja. Ada hukum di dalamnya, tetap berkenaan dengannya. Tapi sekarang ada masanya ketika orang-orang itu harus belajar agama, kemudian membentengi diri dari syubhat dan kemunafikan dan kesalahan, kebid'ahan, kemaksiatan dan penyelewengan, dan kemudian mengcounter segala-segala yang menyimpang itu. Nah, itu jihad. Itu jihad. Bahkan ketika antum menuntut ilmu, demi itu semua itu adalah bagian dari jihadnya kita. Nah, dan itu adalah tanggung jawab kita, minimal untuk diri sendiri dulu, kemudian untuk orang lain. Dan jihad yang seperti ini itu jihad yang memerlukan persiapan, tidak waktu, tidak dalam jangka waktu yang pendek. Setahun pun tidak akan cukup, melainkan bertahun-tahun. Lama, lama, jihad seperti ini lama. Sampai matang, sampai matang, sehingga bisa memiliki hujjah. Maksudnya dia bisa memiliki hujjah pada dirinya, menghafalnya, mengingatnya, mentadaburinya, kemudian dia menyampaikan pada orang lain yang memerlukannya, atau kemudian kaum muslimin, atau kaum munafikin, atau kaum kafirin, dan kemudian mereka mendapatkan manfaat dari itu dan mendapatkan hidayah darinya. Nah, itu bagian dari hijjah, dari hujjah. Kita di sini tidak ditembak, tidak ditodong, tidak kita. Tapi kita diserang dari sisi lain, yaitu dari sisi syubhat dan dari sisi syahwat, bukan dari sisi adam nafs atau darah atau kejiwa kemudian dibunuh, enggak. Yang dibunuh sekarang adalah bukan jiwanya yang sehingga ketika setelah dibunuh merenggang dari jasad, enggak. Yang dibunuh adalah pemimpin jiwa itu, yaitu qalb. Qalb itu yang dibunuh, yang dijadikan sasaran. Karena ketika qalb sudah kena sasarannya, maka seluruh anggota tubuh itu juga akan kena sasarannya. Nah, itu yang sekarang terjadi. Dan orang itu tidak akan tahu dan tidak akan bisa mengidentifikasi keburukan pada dirinya kecuali dengan mengetahui hakikat keburukan itu. Ketika seseorang tidak mengetahui keburukan, maka dia akan berpotensi terjelembab ke dalam keburukan yang tidak dia ketahui. Oleh karena itu menuntut ilmu itu hukumnya fardu ain bagi kaum muslimin. Ada juga ilmu yang fardu kifayah. Namun secara umum ilmu syar'i itu fardu ain. Ketika seorang muslim tidak punya ilmu syar'i, tidak berbekal, maka dia telah berdosa dan menzalimi dirinya sendiri. Dan sekarang zamannya zaman perang ideologi. Zamannya ghazwatul fikr. Zamannya perang hujjah. Ketika seseorang meliburkan diri dari majelis ilmu, kemudian meliburkan diri dari menuntut ilmu, dan meliburkan diri dari hal-hal yang berkaitan dengan ilmu syar'i, maka sudah pasti amalannya itu tidak ada. Kenapa? Karena amal itu tidak akan ada kecuali setelah mengilmui tentang amalan yang akan diadakan. Gak mungkin amalan itu ada tanpa ilmu. Gak mungkin amalan itu akan ada dan diterima tanpa adanya ilmu sebelumnya. Oleh karena itu, sebelum seseorang beramal, maka berilmulah terlebih dahulu dan mencari ilmu demi beramal, demi kemudian menyebarkannya kepada umat atau kaum muslimin. Itu adalah bagian dari jihad yang besar di zaman ini, terutama di kota yang kita tinggal di dalamnya. Ya, begitu. Itu menuntut ilmu. Kita di sini atau di dunia ini, ya kita tidak dituntut untuk berfoya-foya. Kita tidak disuruh untuk tertawa banyak, kita tidak disuruh untuk bergembira ria. Tapi kita diminta untuk apa? Beribadah, beramal. Dan beramal itu tidak akan sah kecuali disertai dengan keilmuan, keikhlasan, ya. Ya, keikhlasan dan keilmuan. Ikhlas dan ittiba. Nah, ketika ikhlas, dia menunjukkan apa? Ilmu dia terhadap Allah Azza wa Jalla dalam beramal. Dan ketika ittiba, itu menunjukkan ilmu dia dalam beramal yang sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan apa yang disyariatkan oleh dirinya sendiri. Karena banyak orang untuk zaman sekarang berpendapat menurut saya. Lalu mana menurut Allah dan Rasulnya? Tidak ada. Yang ada hanya menurut saya. Itu karena apa? Tidak menuntut ilmu, melainkan dia hanya berpendapat. Dan orang yang seperti ini mana bisa dia beramal dengan baik? Amalannya baik menurut dia, namun belum tentu menurut Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena dia tidak menimba ilmu dari dua masdar atau dua sumber yang diwajibkan terhadap kaum muslimin untuk mengambil keduanya sebagai asas atau pokok sumber ajaran agamanya. Ya, dan itu jihad kita. Makanya jangan give up, jangan menyerah dengan adanya kesulitan, halangan, kegalauan dan segalanya yang menghalangi dari menuntut ilmu syar'i dari dua sumber ini, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena syaitan itu akan selalu mencegah seseorang dari hal itu. Syaitan dari jenis jin atau manusia? Syaitan dari jenis jin, dia akan mencegah orang yang dia senangi untuk tercegah dari Al-Qur'an dan As-Sunnah supaya tidak mendatangi majelis, supaya tidak membaca Al-Quran. Ada aja kesibukannya, ada aja. Itu dibuat-buat oleh syaitan, dihembuskan. Ah, sekarang saya harus gini, sekarang saya mau gini. Gak ada baca Quran, gak pernah baca hadis, gak pernah mengamal, ya susah mengamalkan apalagi. Nah, itu kenapa? Karena syaitan telah menguasai dirinya dan dia tidak tahu. Seseorang mengira, atau banyak orang mengira, bahwasanya kesurupan itu adalah ya semacam possession, seperti kesurupan mengamuk-amuk itu saja, enggak. Kesurupan banyak bentuknya. Dan seseorang yang bermaksiat dan dikelabui oleh setan itu sebenarnya kesurupan dengan kelabuhan setan. Itu kesurupan sebenarnya. Bahkan kesurupan yang seperti ini itu berdosa. Tapi ketika seseorang kesurupan dengan masuknya setan di dalam tubuh itu, dia berdosa. Dia tidak tertaklif dengannya. Karena dia tidak sadar. Ya. Makanya kesurupan yang bersifat maksiat, nah itu berdosa. Namun kesurupan yang membuat seseorang tidak sadar, seperti dalam mimpinya, mimpi buruk, itu juga bagian dari kesurupan. Atau kesurupan pada ketika dia terjaga, kemudian masuk setan ke dalam dirinya. Nah, itu juga bentuk kesurupan. Namun yang seperti ini tidak seperti kesurupan maksiat. Berbeda. Dan semua itu, seseorang menangkal maksiat itu pertama dengan ilmu dan juga dengan keikhlasannya dalam menuntut ilmu untuk menangkal maksiat tersebut. Dan juga seseorang menangkal diri dari syaitan yang ingin memasuki, ingin masuk pada dirinya, itu juga dengan ilmu. Makanya syaitan itu lebih menyukai seorang yang banyak beribadah tanpa ilmu dibandingkan seorang yang berilmu walaupun ibadahnya hanya sekadar ibadah wajibah. Kenapa? Karena orang yang berilmu tahu mana letak masuknya syaitan, tahu seperti apa syaitan itu. Tetapi orang yang ahli ibadah itu dia mudah terperdaya dengan godaan-godaan syaitan dan talbis dari syaitan. Oleh karena itu banyak orang yang kelihatan itu beribadah terus menerus, tapi ternyata keadaan kalbunya itu tidak ada penambahan iman di dalamnya. Kenapa? Karena dia beramal tidak sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya syariatkan. Nah, jadi mengikuti syariatnya syaitan. Itu berupa talbis. Dikiranya ini bagian dari syariat Islam, tapi kemudian justru tidak. Akhirnya terjerumus ke dalam syariat yang Allah dan Rasulnya tidak pernah mengucapkannya, tidak pernah menganjurkannya, namun justru syaitanlah yang menghembuskannya sehingga dia terperdaya dengan pernak-pernik dari syaitan itu. Itu bahwasanya ini ibadah, ini ritual yang bagus, ini gini gini. Ya, misalnya ke gua untuk mencari ini, ke tempat sepi untuk mencari ini. Oh, untuk mendapatkan ini tujuannya apa? Supaya tujuannya untuk pengasihan misalnya. Ya, supaya suami istri pasangannya ini bisa langgeng misalnya. Kemudian ke tempat sepi meminta pengasihan, ke dukun dan sebagainya. Tujuannya baik. Apa tujuannya? Untuk supaya suami istri ini, pasangan kita ini langgeng bersama sampai seterusnya. Padahal justru yang membuat itu malah syirik gitu. Jadinya syirik. Karena tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berusaha dengan usaha yang tidak diharapkan. Tapi ini pada makhluk yang berupa jin. Kemudian selain itu dia juga melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka akibatnya apa? Akibatnya itu tidak sementara. Jangan kira sementara. Akibatnya kemudian berlarut, bahkan bisa setelah meninggal jin yang membantu itu dari kalangan syaitan itu bisa kemudian tetap berada di keluarganya sampai turunan-turunannya. Sehingga anaknya menjadi anak indigo, cucunya menjadi cucu indigo, padahal itu kekurangan dan keburukan. Dan itu adalah salah satu jalur menuju kesyirikan terhadap anak cucunya. Seorang yang misalnya indigo bisa melihat dan semacamnya, itu jangan berbangga dengannya. Karena apa? Ada jin yang ada pada dirinya. Percaya atau tidak, ada jin ada pada dirinya. Itu bukan kebanggaan, itu kekurangan. Bukan kebanggaan itu. Karena siapa itu kebanggaan? Benar bahwasanya jin ini menampakkan diri atau bisa membuat jin lain tampak dan sebagainya. Oke. Tapi itu bukan kebanggaan, karena itu ketidaknormalan. Dan ketidaknormalan bukanlah kebanggaan. Justru yang membuat bangga itulah talbis iblis sebenarnya. Tuh lihat tuh di belakang kamu tuh ada ini. Nah, tuh ada yang ngikutin tuh. Di ruang ini banyak banget dan gini. Oke, fine. Apakah itu kelebihan? Itu bukan kelebihan. Mungkin di awal-awal hayatnya enggak terbiasa kok seperti ini saya, aneh. Tapi lama-lama kebiasaan. Biasa aja udah ngeliat ini, biasa. Lama-lama ada trik-trik dari setan. Ada triknya itu setan. Ya untuk lama-lama kemudian lama-lama bergantung pada setan tersebut. Dan makin lama setan tersebut makin sulit keluar darinya. Sehingga kalau misalnya merukyah orang yang indigo sejak kecil dan dia baru mau dirukyah ketika tua, itu lebih sulit dibandingkan yang masih remaja. Kenapa? Karena bercokolnya jin itu masih belum sepaten ketika sudah tua. Nah, yang seperti ini pertama berarti dari nenek moyangnya telah berbuat syirik, mungkin pengasihan, teluhan, kemudian kanuragan, kemudian tenaga dalam, kemudian pernafasan yang bukan pernafasan yang biasa, tapi pernafasan tertentu dan sebagainya. Itu jangan kira efek buruknya itu hanya sementara. Enggak. Terus sampai anak cucu, apakah mau seorang nenek moyang menzalimi cucunya dengan hal seperti ini? Syuf, jika nanti dia telah berbuat syirik sekarang, kemudian anak cucunya terwariskan jin tersebut, karena jin tersebut loyal. Jin itu loyal, tidak mau kemana-mana, akan ke bawahnya terus. Nah, sekarang kalau anak cucunya, ada satu dari anak cucunya dipilih oleh jin tersebut untuk bercokol pada dirinya, kemudian lama-kelamaan menjadi musyrik, maka dosanya kembali kepada nenek moyangnya yang memeliharanya. Kembali dosanya, berlipat dosanya. Dan seterusnya. Karena jin itu panjang umur ya. Maka hati-hati di sini. Kalau misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu atau remaja dan semacamnya, ya sekarang ada hal seperti ini, rukyahlah dirinya. Ya. Jangan sampai berlarut. Jangan keenakan. Keenakan itulah berarti sudah ada kemecingan dengan jin tersebut. Nah, ini bahaya ini. Ini bahaya. Untuk sekarang mikirnya biasa aja kok saya. Ya, sekarang. Tapi nanti di sisi Allah ada penilaian tersendiri. Ada gak orang misalnya cuma ngeliat gini aja, terus kemudian benar itu pindah. Cuman gini aja. Benar buku itu pindah. Bahkan cuma mindahin gini aja. Ada gak? Ada. Tapi itu siapa yang membuat seperti itu? Jin, ya syaitan. Jin muslim yang soleh tidak akan menipu seperti itu. Ya, jadi kalau misal ada orang misalnya terbang, ya benar itu terbang, tapi bukan secara zat karena dia diberi karomah, tapi ada sesuatu. Ah, apalagi kalau memang dengan terkesan ingin memamerkan, nah ini biasanya mereka yang memelihara seperti ini suka memamerkan. Nah, baik dukun misalnya suka memamerkan kekuatannya. Padahal dukun tanpa jin itu enggak apa-apa. Enggak bisa benar. Kalau jinnya hilang, itu dukun tersebut sebatang kara dia. Dan jin yang dibudaki oleh dukun tersebut juga bodoh. Sebodoh-bodoh makhluk. Pertama jin itu, jin memang sikapnya loyal, ya, dia bersetia dengan dukun itu tersebut. Dibayarnya apa? Kesyirikan dibayarnya. Dan setan itu senang dengan kesyirikan. Ke neraka ujung-ujungnya kalau misalnya tidak bertaubat. Nah, kemudian ketika seterusnya jin itu sebenarnya diperbudak oleh dukun dan dukun itu diperbudak oleh jin. Jadi sama-sama saling memperbudak. Dan itu never ending selama tidak sadar, tidak taubat. Dan seterusnya. Efeknya untuk dukun apa? Bisa jadi dukun itu kalau terkena dengan perukiah di masanya, masa yang Allah tentukan, itu bisa hancur sehancur-hancurnya. Misalnya, merukiah di siang hari dengan merukiah di malam hari lebih mudah mana dari segi rukiah? Siang hari. Ini merukiah orang pasien, orang yang apa? Yang terkena sihir. Bukan merukiah orang yang kecolek setan di suatu tempat, enggak, itu beda lagi kasusnya. Itu lebih, insya Allah lebih mudah. Tapi ini yang terkena pasien, terkena sihir, ada buhul-buhul di dalam tubuhnya atau di sekitar rumahnya. Nah yang seperti ini, merukiahnya lebih baik di siang hari. Kenapa? Karena dukunnya sedang offline pada siang hari. Ya, kalau misalnya itu merukiah pada malam hari, dukun itu sedang online, dia sedang berjaya. Dia sedang online dia, maka dia bekerja, akan melawan dukun itu. Nah, tapi kalau di siang hari, dukun itu mungkin sedang di pasar, sedang ngobrol sama temannya. Ya, kalau antum misalnya berdoa, ya Allah, hancurkanlah pemilik jin ini, itu sampai. Ya, misalnya apa? Orang yang terasuki ini, kemudian berdoa kepada Allah sambil merukiah dirinya. Ya Allah, misalnya ketika saya menekan ini, maka hancurkanlah tangan dukun yang mengirim jin ini kepada saya. Apakah Allah mengabulkan? Allah akan mengabulkan. Kenapa? Pesannya Nabi kepada Mu'adz, "Wattaqi da'watal maghrum, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab." Dan takutlah kamu dari doanya orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara dirinya doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai. Makanya kadang ada berita apa? Dukun ditemukan tewas mengenaskan tiba-tiba. Ada enggak? Ada. Itu kenapa? Itu salah satu yang akibat ruqyah yang ditujukan juga kepada dukun itu. Jadi dalam ruqyah itu, sebenarnya ruqyah itu adalah sesuatu perbuatan yang sangat beresiko. Biar seseorang ruqyah, nah ini yang diruqyah ini bukan pasien ketemu jin biasa, bukan. Tapi ketemu jin peliharaan dukun dan konco-konconya. Itu apa? Karakter jin, karakter setan dari kalangan jin itu mereka muntakimun, suka balas dendam. Maka ketika seseorang meruqyah dan jin itu adalah pasien kiriman dan jin itu kiriman, itu otomatis ketika meruqyah itu terkoneksi kepada seluruh anggota atau membership mereka. Iya. Baik yang sedang online maupun offline kena maksudnya tahu, oh ini lagi dirugah ini jin ini. Benar. Tahu. Dan jika pun jin yang dirugah itu kemudian memanggil teman-temannya, bisa. Teman-temannya akan datang ya dengan kekuasaan Allah. Jin, alam jin yang kita tidak bisa melihatnya. Dengan kekuasaan Allah mereka akan datang. Ya. Tapi ketika seseorang membentengi dirinya dengan lafal atau wirid yang sahih dan ayat-ayat Allah, maka terbentengilah dirinya. Terbenteng insya Allah dirinya. meskipun kemudian datang teman-temannya, konco-konconya. Nah, ketika siang hari misalnya meruqyah kemudian dihancurkan, merasa sakit, benar, kemudian didoakan supaya dukun itu kena, itu kena. Dukun itu kena. Doa antum doakan apa aja kuburkan, hancurkanlah tangannya, kena dia. Makanya enggak enak jadi dukun, enggak enak. Enggak enak banget. Ketika sudah masanya yang Allah takdirkan kehancuran, hancur. Dukun ada yang bunuh diri, ada yang bunuh diri. Karena apa? Habis pasiennya, sekarang tinggal apa? Tinggal susahnya dirinya. Karena apa? Dirinya setan, isinya setan. Setan isinya. Dan itu enggak enak kalau misalnya kejiwaan kita dipenuhi oleh syaitan dari kalangan jin. Nauzubillah. Susah. Rasanya tuh sempit. Mimpi buruk terus. Mau berlepas juga susah. Makanya ketika misalnya dukun yang sudah paten keperdukunannya, itu sangat sulit, sangat-sangat sulit untuk lepas. Bahkan bisa saja ya mati, bisa pun. Bisa saja mati karena sudah paten, tertanam pada jiwanya setan itu. Nah, itu bahaya. Oke. Okay. Masya Allah. Hah? Kesurupan ini. Bedanya begini, kalau orang kesurupan, ya kesurupan gitu, itu dia disebut antum kesurupan ya. Dia enggak marah, kenapa? Dia tahu dia kesurupan. Tapi orang yang enggak tahu dirinya kesurupan, joget-joget misalnya, itu kesurupan itu. Ketika dibilang ini kesurupan ini semua orang, mereka akan marah. Nah ini yang disebut jahil murakkab. Itu enggak tahu bahwasanya dirinya enggak tahu. Enggak tahu bahwasanya setan itu mengumpul di areanya. Makanya orang-orang yang kesurupan seperti ini tidak akan merasa bersalah ketika di hadapannya itu ada orang-orang majelis taklim atau semacam. Enggak merasa bersalah. Sudah dikuasai oleh mereka, sudah dikuasai oleh kaum jin dari setan. Oke. Kedua, keindahan fisik yang tercela ialah segala keindahan yang ditujukan untuk tujuan duniawi dan untuk meraih kedudukan dan popularitas. Lahir dari kesombongan dan keangkuhan dan dijadikan sebagai sarana pemenuhan hawa nafsu serta menjadi puncak asa dan cita-cita. Dan umumnya jiwa manusia sangat cenderung kepada keindahan seperti ini. Jadi ini syaitan banyak sekali di sini. Jadi benar. Dan mereka menyerang kita di sini. Oke, banyak-banyak zikir antum, banyak-banyak zikir dalam kajian ini maksudnya. Keindahan fisik yang tercela ialah segala keindahan yang ditujukan untuk tujuan duniawi. Sebab kita lihat bagaimana orang menghinakan dirinya dengan mempercantik dirinya untuk dunia. Maka lihat, kita lihat banyak perempuan, mereka berhias dengan hiasan-hiasan yang banyak, luar biasa, mahal. Tapi untuk apa? Dunia. Maka bagaimana kita melihat dia dari mizan Al-Quran dan Sunnah, betapa hinanya terlihat dia. Ada yang mirip kalkun, ada yang mirip ayam, ada yang gak ada kelihatan sisi manusiawinya. Kemudian misalnya, di sisi lain ada orang-orang yang bertindik, seperti kerbau, seperti sapi, kuda, kemudian kenapa gak pakai sepatu kuda atau pakai yang lainnya. Bibirnya ada, kemudian pipinya dibolongin, ditambahin apa gitu, benda-benda. Ini untuk duniawi. Maka ini semua tercela. Seorang misalnya dia bekerja atau dia belajar di sekolah, kemudian dia menjadi mahasiswa, semua itu dia lakukan untuk dunia. Untuk apa? Untuk supaya nanti bisa nikah, kemudian bisa punya anak, punya mapan, kemudian punya warisan, selesai, tidak ada pikiran kepada akhirat, maka ini semua tercela. Kenapa? Karena intinya dunia. Karena intinya adalah dunia. Dan untuk meraih kedudukan dan popularitas. Nah, ada jenis orang yang tujuannya itu kedudukan dan popularitas. Tujuannya kedudukan dan popularitas, namun dengan memakai agama. Dengan memakai akhirat. Nah, yang seperti ini lebih buruk dibandingkan orang yang menggeluti dunia demi dunia. Karena yang ini orang menggeluti akhirat demi dunia, maka ini pasti ketika dia menggeluti akhiratnya pasti dia tidak ikhlas pertama. Kemudian ketika dia telah menggeluti akhiratnya untuk dunia, ketika dia mendapatkan dunia dia menjadi orang-orang munafik. Dan dijadikan sebagai sarana pemenuhan hawa nafsu serta menjadi puncak asa dan cita-cita. Dan umumnya jiwa manusia sangat cenderung kepada keindahan seperti ini. Antum lihat di barat misalnya film-film bagus-bagus kan, luar biasa efeknya, skenarionya, kemudian perannya, dan bagaimana mereka berperan, actingnya luar biasa, gajinya dan segalanya itu semua bagus, memuaskan. Kenapa? Karena cita-cita mereka di sana. Itu cita-cita mereka. Supaya apa? Supaya dunia mereka merengkuh. Itu cita-cita mereka. Masya Allah. Makanya ketika seseorang mempunyai tujuan untuk dunia, dia akan mendapatkannya. Dia akan mendapatkan dunia itu. Namun itulah azab. Itulah azab. Dia akan mendapatkan dunia itu. Namun itulah azab. Itulah azab. Ketika seseorang menggapai ingin bercita-cita menuju dunia dan Allah berikan pada dunia, itulah azab pertama sebelum azab berikutnya. Yang makin lama hatinya makin keras. Dibacakan ayat-ayat itu tidak mempan. Diingatkan akan azab-azab Allah Subhanahu wa taala tidak mempan. Maka apa jadinya? Qaswatul qalb dan kemudian azab kubur, azab neraka. Ya. Seperti itu. Ini banyak syaitan di sini, maksudnya. Sepertinya Anda dulu pernah merukyah dan dia mengancam, jinnya mengancam untuk mengganggu. Tapi segi gangguannya bukan merupakan kesurupan sampai Anda teriak-teriak, enggak. Karena itu kadang sulit bagi sebagian orang, maksudnya. Bagi sebagian orang itu jin itu sulit merangsuk dari segi itu. Tapi seringkali ketika Anda membaca buku, kitab, itu selalu pada setelah itu, di kasus itu, selalu ada yang memegang kepala. Ya, dan kerasa, seperti pegang. Ya, seperti mau mentransfer tenaga. Ya. Awalnya saya kira pusing atau capek. Tapi kemudian, nah ini. Tapi kemudian, anak gini-giniin, anak sentil-sentil, hilang. Kalau misalnya mampu pusing, anak sentil-sentil, nggak nyentuh, nggak sentuh rambut, nggak, anak sentil-sentil, pergi loh, hilang. Tanpa membaca apa-apa. Dan itu terjadi berulang-ulang. Anak giniin, hilang. Itu baik ketika membaca kitab. Atau ketika kajian bahkan ekstrimnya itu ada kerasa di sini. Nah, beberapa malam sebelum ini, udah itu kan, beberapa malam sebelum ini diganggu seperti itu lagi. Itu nggak konsen. Jadi kan ketika antum tahu ada yang kayak gini, antum kan otomatis nggak konsen antum. Antum anak gini set hilang. Padahal nggak nyentuh. Ya, nah, ketika anak baca hilang. Berarti siapa lagi kalau bukan ini, oke? Nah, pada malam itu ada giniin, ada diemin, kadang ada bercandain, kadang-kadang, udah jangan ganggu apa gitu kan, iseng banget gitu, atau sentil-sentil, yang mudah-mudahan kerasa sentilannya. Nah, pada malam itu ada diemin dulu, biar dia puas, oke, udah, setelah ada doa, Bismillahirrahmanirrahim, doa dengan benar, ya Allah bakarlah yang sedang ada di pala saya, bakarlah dia, perlahan-lahan hilang, sampai itu gak pernah lagi, mungkin insya Allah benar terbakar dia. Nah sekarang sore ini ada yang kembali seperti itu, gak tahu ini siapa, dan gak enak rasanya, gak enak sebelah sini saya anak gak enak banyak gitu. Yakin antum juga yakin banyak sekali yang sedang ngumpul semuanya. Tapi tugas, makanya tugas, tugas kita ini berat, tugas antum juga berat, ya. Bagaimana mengingatkan teman-teman antum dan semacam dan lain-lain. Ya. Intinya almaru ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama dengan yang dia cintai. Nanti di hari kiamat. Ya. Sekarang boleh seseorang dia berleha-leha, berfoya-foya dengan teman-teman dunianya. Ya. Dan di akhirat mereka akan dikumpulkan dan akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan. Kenapa di dunia yang seharusnya tugasnya adalah ibadah justru berleha-leha, berfoya-foya? Jadi almaru ma'aman ahad, seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau yang dia cintai adalah orang Korea atau musisi atau boy band Korea, Korea akan bersamanya nanti. Kalau dia tidak bertaubat darinya, akan bersamanya. Sekarang boy band Korea kafir atau muslim? Muslim atau kafir? Kafir jelas. Bahkan sebenarnya kalau mau boy band, ya sekalian yang barat sekalian, yang cakepan dikit. Ini kenapa ya Asia? Boy band barat jauh lebih baik. Dan itu kafir sama-sama. Ya. Maka jika mencintai mereka, nanti akan dikumpulkan bersama mereka. Mau gak? Gak mau. Dia ngomongnya sekarang gak mau, tapi perlakuannya seolah-olah mau. Nah, begitu kan. Sekarang yang suka boy band Korea itu suruh ikut majelis Fawaidul Fawaid. Mau gak? Gak mau. Kenapa? Karena seseorang itu bersama dengan siapa yang dia cintai. Kelihatan di sini mana yang hak, mana yang batil. Udah kelihatan, karena al-haq tidak bercampur dengan batil, dan ketika batil bercampur dengan al-haq, maka hak itu menjadi rusak. Ya. Kemudian, ketiga, keindahan fisik yang tidak ada kaitannya dengan pujian dan celaan ialah segala keindahan fisik yang terlepas dari kedua tujuan dan sifat seperti dijelaskan sebelumnya. Kesimpulannya, hadis Nabi SAW yang disebutkan sebelumnya yaitu sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan mengandung dua hal yang sangat agung. Ini hadis tadi, hadis kemarin. Sesungguhnya Allah itu indah, innallaha tayyibun, innallaha jamilun yuhibbul jamal, itu mengandung dua kalimat dan mengandung dua faedah besar. Ketika dikatakan innallaha jamil, itu artinya sesungguhnya Allah itu indah. Yang pertama itu ma'rifatullah. Ma'rifatullah, mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah suluk atau perilaku hamba kepada Rabb-nya. Suluk atau perilaku hamba kepada Rabb-nya. Yaitu mencintai keindahan. Melalui dua hal ini, Allah dikenal dengan keindahan yang tidak ada bandingannya. Dia disembah dengan keindahan yang dicintainya, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun akhlak. Maka dari itu, dia senang jika hambanya memperindah lisan mereka dengan kejujuran dan memperindah hatinya dengan keikhlasan, cinta, taubat, dan tawakal. Senang jika hambanya memperindah anggota tubuh mereka yang lain dengan ketaatan. Senang jika memperindah badan mereka dengan pengungkapan rasa syukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Dalam hal pakaian misalnya, dengan membersihkannya dari najis, hadas dan kotoran. Juga dalam hal membersihkan rambut-rambut yang makruh dipelihara, berkhitan dan memotong kuku. Ini semua amaliah yang terkesan remeh, namun Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Seseorang yang misalnya dia memotong kuku karena sunnah pada hari Jumat, Allah mencintainya dengan amalan tersebut. Ya. Kemudian seseorang yang dia misalnya seseorang dia memperindah badannya, membentuk badannya supaya kuat, supaya apa? Supaya bisa melawan kaum musyrikin misalnya. Maka itu ibadah dan Allah mencintai hal seperti itu. Dengan begitu, seorang hamba akan mengenal Allah melalui keindahan yang merupakan sifatnya, dan ia akan menyembah Allah melalui keindahan yang merupakan syariat dan agamanya. Itulah dua hal pokok yang dikandung oleh hadis ini. ma'rifat dan suluk. Ma'rifat berkaitan dengan ilmu, innallaha thayyibun, berkaitan dengan ilmu. Adapun suluk berkaitan dengan akhlak dan amalan. Yaitu ma'rifat dan suluk. Atau sebagian suluk mengatakan suluk itu artinya akhlak. Ya, suluk itu mencakup akhlak, mencakup amal, ibadah. Oke, okay. Adapun ma'rifat ilmu. Ma'rifat itu ilmu. Allah musta'an. Jam berapa sekarang? Baik, kita menuju ke halaman ke-44 insyaallah. Ma'rifatullah antara orang beriman dan orang musyrik. Semoga Allah mengampuni teman-teman kita yang memang Allah beri rezeki ilmu dan amalan. Mudah-mudahan Allah ampuni. Ya, aminin, aminin. Mudah-mudahan Allah mampuni. Mudah-mudahan Allah beri hidayah mereka. Dan mudah-mudahan kampus ini insyaAllah menjadi, insyaAllah menjadi kampus yang islami. Amin. Baik. Ya, mungkin masih lama waktunya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha pemberi hidayah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang membolak-balikkan hati. Dialah yang memberikan rizki ilmu kepada manusia, kaum muslimin. Dialah yang memberi hidayah taufik, hidayah irsyad. Dan dialah yang mengantarkan manusia ke jalan yang lurus. Maka kita tidak berputus asa bagaimanapun keadaannya. Jika kita melihat seseorang dia dalam keadaan yang buruk, itu tidak menutup kemungkinan baginya untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita mendapatkan komunitas dari kaum muslimin yang buruk, yang sangat buruk bahkan, yang bertasyabbuh dengan orang kafir dan memuja orang-orang kafir dan lebih memilih kegelapan daripada yang terang benderang, maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mereka hidayah semua dan juga kita tentu saja, karena bagaimanapun kita semua tetap membutuhkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala di setiap amalan kita, di setiap amalan kita. Bahkan ketika kita mengaji seperti ini, tetap kita wajib untuk meminta hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seseorang yang dulunya itu bukanlah siapa-siapa, namun kemudian Allah jadikan dia sebagai orang yang bermanfaat bagi umat, itu karena apa? Karena hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian ada orang yang dulunya adalah orang yang sangat luar biasa, namun kemudian Allah menghinakannya dan dia terhinakan di depan umat manusia. Kenapa? Karena Allah melepaskan hidayah dari dirinya. Dan itu bisa karena apa? Karena ketidakikhlasan. Makasih, keikhlasan itu penting. Keikhlasan itu penting walaupun untuk amalan kecil. Karena para salaf berkata, rubba amalin saghirin tukabbirun niyyah, rubba amalin saghirin tu'azzimun niyyah. Mungkin saja amalan yang kecil itu diperbesar oleh niat yang solehah, niat yang benar. Dan rubba amalin kabirin tusaghirun niyyah, bisa jadi amalan yang besar itu dikecilkan oleh niat. Ya, dikecilkan oleh niat. Kalau niatnya itu tidak benar, maka amalan yang besar tersebut bisa hangus, bisa aja, atau bisa kecil nilainya, tergantung dari kadar niatnya. Maka oleh karena itu, ketika kita misalnya menyampaikan satu atau dua kata yang baik kepada mad'u, kepada orang yang kita dakwahi, itu ada, hadirkan di kalbu kita doa semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada orang yang kita dakwahkan, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga memberi hidayah kepada kita semua. Silakan dibaca. Bentuk-bentuk ma'rifatullah. Yang keras suaranya, keras sedikit. Bentuk-bentuk ma'rifatullah. Bentuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala atau yang lebih dikenal dengan ma'rifatullah terdiri atas dua macam. Pertama, ma'rifat ikrar, mengenal Allah sebatas pengakuan. Ma'rifat ini dimiliki oleh semua orang, yang baik maupun yang jahat, yang taat maupun yang durhaka. Kedua, ma'rifat yang membuat hamba malu kepada Allah sekaligus cinta kepadanya. Ma'rifat ini menjadi hati hamba, menjadikan hati hamba hanya bergantung kepada Allah dan selalu rindu untuk bertemu dengannya, yang membuatnya takut dan hanya berserah diri kepadanya, merasa dekat dengannya dan melepaskan diri dari makhluk agar dapat menuju kepadanya. Jenis yang terakhir ini merupakan bentuk ma'rifat khusus, sebagaimana dikenal dalam istilah golongan tertentu. Manusia memiliki tingkat yang berbeda-beda dalam ma'rifat semacam ini, dan hanya Allah yang mengetahui perbedaan tingkatan mereka, karena dialah yang membuat mereka mengenal dirinya dan membuka hati mereka untuk mengenalnya sebatas tingkat yang tidak dianugerahkan kepada yang lain. Meskipun tingkatannya berbeda-beda, tapi semua bentuk ma'rifat mereka mengarah kepada ma'rifat yang kedua ini, sesuai dengan kadar yang dianugerahkan kepada masing-masing. Hamba yang paling mengenal Allah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah menyebutkan dalam doanya, La uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Aku tidak sanggup memuji dirimu sebagaimana mestinya. Hanya Engkaulah yang mengetahui pujian yang pantas untuk dirimu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberitahukan bahwa pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan kepada beliau sebagian pujian bagi dirinya yang tidak beliau ketahui ketika masih hidup di dunia. Bentuk-bentuk ma'rifatullah, bentuk mengenal Allah atau ma'rifatullah terdiri atas dua macam. Yang pertama, ma'rifatu al-iqrar, mengenal Allah sebatas pengakuan. Ma'rifat ini dimiliki oleh semua orang, yang baik maupun yang jahat, yang taat maupun yang durhaka. Yakni bahwasanya setiap makhluk, yaitu manusia, mereka mengakui eksistensi Allah Subhanahu wa taala tanpa kecuali. Meskipun Firaun atau siapapun yang mengklaim dirinya sebagai Rob, dia tetap saja, atau siapapun dari ateis pada zaman ini, mereka tetap saja dalam kalbunya mereka mengakui bahwasanya Allah itu ada Rob, meskipun mereka tidak mengetahui seperti apa Rob itu, apakah punya nama dan sebagainya. Karena apa? Karena jahilnya mereka. Jadi ma'rifatu iqrar itu adalah ma'rifah yang dimodalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk hidup, dan itu merupakan fitrah. Kemudian yang kedua, ma'rifat yang membuat hamba malu kepada Allah sekaligus cinta kepadanya. Kita lihat banyak orang yang menggunakan ma'rifatu iqrar, yaitu mereka sebatas mengklaim saya cinta Rasul, saya cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ditanya, siapa Rabbmu ya Allah Subhanahu wa taala? Apakah kamu mencintai Allah? Ya, saya mencintai Allah. Namun kemudian praktiknya tidak ada. Maka dia baru sampai pada tahap pertama, yaitu ma'rifat sebatas iqrar. Dan orang yang ma'rifat iqrar, ketika dia mengikrarkan dirinya bahwa saya diri mencintai Allah atau mencintai Rasul, kemudian ternyata praktiknya tidak sama sekali berkaitan dengan keduanya, maka dia telah berdusta. Dan betapa banyak orang sekarang yang berdusta seperti itu. Ditanya pada dia, siapa Rabb kamu? Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu mencintai Allah? Iya. Dan ternyata dipanggil dan ternyata diajak untuk mengenal ajaran agama Allah, tidak mau. Maka ini bohong dia. Berdusta dia. Dan dia mendapatkan dosa dengan kedustaan itu. Karena dia telah mendustakan orang dan dia berdusta dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Kalau misalnya antum melihat ada, misalnya antum punya pasangan, atau istri misalnya, kemudian istri itu mengatakan aku mencintaimu, baik, tapi prakteknya ternyata banyak perbuatan-perbuatan yang membuat antum sakit hati. Ini berarti apa? Antum akan menganggapnya dia sebatas klaim dan dia sangat berdusta, ya gak? Pendusta. Ma'rifat yang kedua ini yang membuat hamba malu kepada Allah sekaligus cinta kepadanya, tidak sebatas klaim, malu kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya akhlaknya di masjid atau akhlak di bumi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dia tahu bumi itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui meskipun yang di dalam lubang semut, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha mengatur itu semua. Namun ternyata mayoritas orang tidak memiliki ma'rifat kedua ini. Ma'rifat yang membuat adanya rasa malu dia pada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus rasa cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketika seseorang malu, itu berarti apa? Dia tahu dia malu kepada siapa? Ketika seseorang tidak malu kepada sesuatu, ya, itu berarti dia jahil akan sesuatu tersebut. Misalnya ada orang tua melihat antum berbuat sesuatu, namun dilihat melalui kamera CCTV. Antum tidak malu. Kenapa? Karena antum enggak tahu terekam oleh kamera. Nah, tapi ketika antum tahu bahwa saya ada kamera, antum akan malu. Oh, saya takut kena. Oke. Sekarang bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang Maha tahu lebih dari kamera. Tahu semuanya. Maka di mana malunya? Dan makanya orang yang tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak tahu Rabb-nya. Tidak mengerti, tidak memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tiap hari sholat, tiap hari sholat, alhamdulillah rabbil alamin, tidak tahu maknanya, tidak menyerapnya. Ya. Kemudian subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi, tidak tahu artinya. Kalaupun tahu artinya, ketika membacanya tidak pernah dia mentadaburinya. Nah, ini karena apa? Karena tiap hari terlalu lalai. Terlalu banyak hal kesibukan duniawi yang dilakukan dibandingkan kesibukan-kesibukan sebagai modal atau bekal untuk akhiratnya. Tapi dia selalu mempersiapkan bekal untuk ujian di dunia, misalnya ujian akhir semester. Takut gemetar dia belajar benar-benar. Namun untuk ujian yang paling akhir yang menentukan surga dan nerakanya, itu enggak dipersiapkan dari sekarang. Ini menunjukkan apa? Ma'rifatnya, sisi ma'rifatnya dia kuat atau tidak, ada atau tidak. Ma'rifat ini menjadikan hati hamba hanya bergantung kepada Allah dan selalu rindu untuk bertemu dengannya. Lihatlah orang-orang yang tidak bergantung kalbunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menggalau, dia akan mencari siapa? Mencari makhluk. Mencari makhluk. Kemudian untuk mengobati kegalauannya, dia akan mencari apa? Mencari lagu. Mencari lagu, bukan mencari ayat untuk mengobati kegalauannya. Itulah orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka apa Allah hukum dirinya untuk terus tidak mengenalnya? Dan ketika terus Allah menghukumnya, maka seperti di ayat khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah wa lahum adzabun alim. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi kulub mereka. Itu sebagai hukuman bagi mereka karena terlalu terbiasa dengan menghindari ayat-ayat Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka ditutupi dari ayat-ayat Allah. Mereka enggak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka enggak mau menyerapi apa yang dikandung dari ayat-ayat Allah atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan wahyu. Enggak mau. Tapi untuk lagu luar biasa. Bahkan sampai menghafalnya. Bahkan merasa bahwasanya jika tidak menghafalnya itu adalah aib. Maka ini mana di sini? Mana yang hak, mana yang batil, terlihat jelas. Semua terlihat jelas. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah, pandangannya apa yang dia lihat itu tidak, bukanlah kitab-kitab yang di dalamnya terkandung ayat-ayat Allah, bukan. Bukan itu yang dilihat. Bukan itu yang dilihat. Yang dilihat apa? Lirik-lirik lagu dihafalkan, diulang-ulangi, kemudian untuk pentas dan sebagainya. Maka apa nanti balasannya kalau misalnya terus-menerus seperti itu? Makanya sekarang selagi muda jadilah orang-orang yang beda dengan mayoritas. Jika mayoritas hidup buruk, jadilah seperti itu, maka di masa tua itu akan terlihat menguningnya padi. Ketika masa muda itu seperti menanam di saat orang-orang sedang berpesta pora. Tapi kita menanam, maka kita akan menghasilkan dari tanaman-tanaman kita yang ketika kita tanam itu di masa nanti. Banyak dari para ulama dulunya adalah orang-orang yang meninggalkan permainan yang dilakukan oleh mayoritas anak-anak seusianya, Imam An-Nawawi misalnya, Imam An-Nawawi ketika masih muda, ketika masih kecil, ketika masih remaja, masih belasan tahun awal-awal, atau kita misalnya masih kelas 6 SD atau 1 SMP kira-kira itu, beliau diajak bermain oleh teman-temannya. Teman-temannya pada bermain semua di areanya dan beliau menyendiri. Kemudian beliau pun sedih rasanya, sedih. Karena apa? Tabiatnya tidak seperti teman-temannya. Beliau tidak bisa seperti teman-temannya. Akhirnya apa yang beliau lakukan? Beliau berzikir, kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghafal Al-Qur'an dan murajaah. Itu dihikayatkan oleh seorang gurunya yang memperhatikan tingkah Imam An-Nawawi ini. Ternyata dia beda dengan orangnya. Sekarang apa hasilnya? Beliau wafat pada usia 40 tahunan, 45 tahun. Beliau membujang, belum punya istri. Namun lihat karya-karyanya. Di antara karyanya Minhajut Thalibin, itu kitab yang sangat masyhur di fikih Syafi'i dan bahkan disyarah oleh ratusan ulama. Kemudian beliau punya kitab Raudhatut Thalibin. Raudhatut Thalibin kitab yang banyak dibaca oleh ulama-ulama besar. Beliau punya kitab Al-Majmu' walaupun tidak sampai habis. Namun kitab Al-Majmu' kitab yang sampai sekarang, sampai detik ini, masih menjadi salah satu referensi terbesar dari bidang fikih Islam. Beliau punya kitab Arba'in Nawawi. Siapa dari kita tidak kenal Arba'in Nawawi? Setiap kita menghafalkan hadis Arba'in Nawawi itu pahalanya mengalir kembali ke Imam An-Nawawi. Sekarang berapa ratus juta orang, berapa juta orang yang membaca dan menelaah dan menghafal Arba'in Nawawi. Kemudian lihat syarah Sahih Muslim karya beliau rahimahullah ta'ala. Al-Minhaj syarah Sahih Muslim bin Al-Hajjaj. Berapa ulama yang sudah membacanya dan mengkhatamkannya? Itu semua An-Nawawi, satu nama. Imam Muhyiddin An-Nawawi, Syarafuddin Yahya An-Nawawi. Ya, itu satu orang. Ketika di masa mudanya dia meninggalkan apa-apa yang menjadi mayoritas mainstream di kalangan anak-anak muda seumurannya. Itu satu. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, beliau berguru pada Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Penulis tafsir As-Sa'di. Berguru pada beliau. Kajian kitab sampai akhiran kitab tinggal satu murid Syekh Nasir Abdul Rahman As-Sa'di. Tinggal satu murid, Syekh Utsaimin. Yang tadi banyak mengerucut, makin sedikit, cuma satu, Syekh Utsaimin. Tapi tetap Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di terus mengajar dia sampai akhirnya apa? Lihat sekarang berkahnya. Tafsir apa yang paling laku sekarang? Oke, tafsir Ibnu Katsir pertama. Tafsir kedua yang paling laku sekarang apa? Boleh dikatakan jalan lain, tapi tafsir jalan lain sudah mulai ditinggalkan karena kemalasan banyak orang. Tapi tafsir As-Sa'di, tafsir yang sekarang laku di mana-mana. Tafsir As-Sa'di. Padahal apa tafsir As-Sa'di aslinya? Apakah aslinya Imam Syekh As-Sa'di itu memaksudkan untuk menulis kitab tafsir? Enggak. Tadinya apa? Hanya ringkasan-ringkasan tulisan catatan beliau. Kemudian dia murid-muridnya melihat, terus habis itu dikemukakan di depan umat, habis itu dicetak. Aslinya beliau enggak bermaksud, tapi karena berkah yang Allah berikan kepada beliau, akhirnya jadilah tafsir As-Sa'di yang sekarang dicetak 7 jilid di Indonesia. Belum di negeri-negeri lain. Dan kita kaji bersama-sama alhamdulillah. Nah, itu kemudian muridnya. Satu orang saja. Kalau misalnya antum merasakan itu, punya murid banyak kemudian mengerucut jadi satu, itu rasa sedih sebenarnya. Pahit rasanya. Ada beberapa hal yang menghujam. Di antaranya pertanyaan, apakah memang saya ini jelek ngajarnya? Atau apakah saya ini gak ikhlas sehingga saya makin sedikit muridnya? Itu ada pertanyaan seperti itu. Tapi ternyata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di terus mengajari Syekh Utsaimin. Sampai kemudian wafat, Syekh Utsaimin menjadi ulama besar yang sampai sekarang, Masya Allah, kitab-kitabnya itu bisa melampaui orang-orang sebelumnya. Kitab-kitabnya, ceramah-ceramahnya, fatwa-fatwanya, Masya Allah, berkahnya itu terlihat. Berkahnya terlihat. Ya. Dengan konsistensinya. Dan Syekh Utsaimin bukanlah seorang pemuda yang sama seperti pemuda lainnya, enggak. Syekh Utsaimin wafat sekitar umur 75 tahunan. Beliau mengajar ulum syar'i itu dimulai umur 25 tahun. Berarti 50 tahun pas beliau mengajar ilmu syariah. 50 tahun. Setengah abad, Masya Allah. Setengah abad. Adakah di antara antum, misal di antara kita, yang mungkin betah mengajar sepanjang itu? Beliau memulai di usia 25 tahun. Ya, itu awal-awal beliau pertama kali mengajar, merintis. Dari tadinya ceritanya apa? Di antara cerita ketika masa muda beliau mengajar, itu pernah sampai di majelis beliau tidak ada murid kecuali satu orang. Atau bukan, bahkan sampai pernah beliau masuk ke majelis yang beliau punya, kemudian beliau tidak menemukan siapa-siapa. Yang beliau temukan hanyalah satu buku milik salah satu murid di salah satu bagian tempat itu. Kemudian beliau menunggu, berzikir. Kemudian datanglah murid pemilik buku itu. Melihat tidak ada murid lainnya, dia pun malu. Akhirnya dia pun pulang membawa kitab itu. Sehingga Syekh Utsaimin sendirian di majelis, ditinggalkan oleh semua muridnya. Itu di masa mudanya beliau dengan menghadapi yang semacam itu. Takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Namun karena ma'rifatullah, karena dia percaya pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak semua itu harus digapai secara sempurna pada masa awal-awal. Sehingga harus sabar, sabar, sabar, sabar. Akhirnya apa? Kemudian seterusnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui kesabaran beliau rahimahullah, dan akhirnya menjadikan muridnya mulai banyak. Mulai banyak, bukan hanya di Unaizah, kemudian di mana-mana, di Riyadh, di Madinah, di Makkah beliau mengajar, semua orang menyenangi beliau alhamdulillah, sampai ke seluruh Saudi Arabia, sampai kemudian menjadi ulama internasional. Berawal dari apa? Berawal dari seorang alim yang ikhlas, yang ditinggalkan oleh murid-muridnya. Sekarang mungkin banyak yang tertipu bahwasanya mizan bagus atau tidaknya kajian itu dari banyaknya hadirin. Ini enggak seperti ini. Justru yang kita lihat banyak sekali yang kajian atau pengumpulan yang banyak sekali hadirinnya, ribuan bahkan, itu tidak ada di dalamnya ilmu sedikit pun. Melainkan kumpulan orang-orang yang tertipu. Banyak seperti itu. Ya. Baik. Di antara yang lainnya, anda ceritakan salah seorang syekh, walaupun ada kekurangannya, namanya beliau adalah Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi. Di sini kita ambil sampel dari beliau. Di masa muda beliau, dulunya beliau ingin mendaftar sebagai seorang tentara, kuliah ketika lulus SMA. Namun kemudian tidak jadi. Aslinya mau jadi tentara. Kemudian akhirnya dikuliah di rosat lain. Nah, beliau di kos-kosan beliau. Di balik tembok kos-kosan beliau itu adalah orang-orang sedang jogging, disco dan semacamnya. Suaranya terdengar, duk duk duk. Ya, terdengar pada masa itu di era 80-an atau 90-an awal-awal. Terdengar ketika beliau masih kuliah itu, kos-kosan. Tapi beliau pegang atau beliau terus belajar di balik tembok itu, di ruangannya. Ketika teman-temannya sedang tertawa, terbahak-bahak, beliau belajar. Sehingga beliau menceritakan ketika itu, beliau mempelajari kitab Ar-Rawd Al-Murbi', Syarah Zad Al-Mustaqni'. Itu salah satu kitab fikih Hanbali. Ya memang Saudi, Saudi kan Hanbali fikihnya. Beliau belajar kitab itu. Dan beliau menceritakan hal itu sebagai ibrah dan kenangan benar-benar. Bahwasanya seringkali orang-orang yang besar itu masa lalunya itu pahit sekali, bahkan bertentangan dengan apa yang dia cita-citakan masa lalunya. Tapi karena kesabarannya, ketabahannya, keikhlasannya, istiqomahnya, konsistensinya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikannya cita-citanya, bahkan lebih dari apa yang ia harapkan. Kemudian begitu juga dengan Syekh Utsaimin yang sebelumnya diceritakan. Dulu Syekh Utsaimin tidak punya kitab banyak. Yang beliau punya cuma satu kitab, kitab Ar-Rawd Al-Murbi' juga, Syarah Zad Al-Mustaqni'. Yang beliau itu mengkaji kitab tersebut pada salah seorang syekh. Itu awalnya seperti itu. Cuma punya kitab ini lebih kecil dari kitab ini, Ar-Rawd Al-Murbi' itu. Kitab fikih. Seperti kitab kalau misalnya fikih Syafi'inya itu seperti seukuran kitab Kifayatul Akhyar, namun lebih kecil lagi. Beliau teguh untuk mempelajari kitab Raudhatul Murbi'ah itu. Dulunya enggak punya kitab selain itu. Beliau selalu memegang kitab itu kemana-mana, mempelajarinya kemana-mana. Saking enggak punya, enggak modal, enggak apa. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala rezekikan padanya ilmu dan kemudian buku-buku dan seterusnya. Akhirnya apa sekarang berkahnya? Antum lihat banyak sekali karya beliau rahimahullahu taala. Banyak sekali murid beliau yang menjadi ulama. Banyak. Banyak di mana-mana. Jadi sekarang misalnya, misalnya lingkungan antum, di sisi antum itu orang berjoget, bernyanyi dan semacamnya. Di sisi lain orang sedang main gapleh, berjudi dan semacamnya. Sedang antum tidak bisa keluar dari lingkungan itu, maka tetaplah istiqomah dalam belajar. Maka sesungguhnya itulah ujiannya, disitulah ujiannya. Itu bukan hanya terjadi di kampus yang non syariah, bahkan kampus syariah pun banyak di kos-kosannya mereka hanya main-main, ketawa ketiwi, lupa akan pelajaran agamanya. Kemudian kita lihat ada beberapa gelintir dari mahasiswa yang dia tetap konsisten pada belajarnya dan menerapkan syariah pada dirinya. Yang itulah, itulah yang akan menjadi bintang. Itulah. Meskipun kemudian dia diasingkan, meskipun tidak ada orang mengenalnya, tidak ada yang mau mendekatinya, karena apa? Karena dia tidak mau mendekati kemaksiatan dan semacamnya. Itulah yang kelak akan Allah perkenalkan dia di depan orang-orang banyak, di depan makhluk-makhluk mulia, dia akan dimuliakan. Karena gak apa-apa terhinakan oleh orang-orang yang hina, gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak masalah. Ya. Makanya di sini jangan berhenti. Kita mengetahui sekitar kita ternyata tidak mendukung. Tapi ternyata jika misalnya memang apa yang kita punya dan tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, ilmu syar'i, maka teruslah istiqomah dalam mempelajarinya. Jangan berhenti. Berhenti itu menunjukkan antum berarti memperburuk keadaan. Seseorang yang dia berhenti dari mencari ilmu syar'i entah karena merasa dirinya enggak bakal bisa, itu berarti memperburuk keadaan dirinya. Seseorang yang berhenti dari mempelajari ilmu syar'i karena merasa lingkungannya tidak mendukung, itu sama saja dia memperburuk dirinya sendiri. Karena sudah lingkungannya buruk, dia kemudian ingin kembali kepada keburukan. Bersyukurlah bahwasanya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya minat untuk belajar ilmu syar'i itu merupakan anugerah yang benar, anugerah yang besar. Karena tanpa minat itu tidak akan ada apapun setelahnya. Harus ada minat dulu. Antum kalau misalnya memaksa seseorang, dia tidak ada minat, itu gak bakal jadi. Tapi kalau sudah ada minat, tanpa dipaksa pun dia bisa jadi. Makanya minat itu modal terbesar. Minat itu modal terbesar. Tanpa minat, gak ada gerakan setelahnya. Oke, jam berapa sekarang? Masya Allah. Kita jawab pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bedanya jin, syaitan dan iblis? Jin itu adalah jinni atau jin itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tercipta dari api dan dia bersifat ghaib bagi manusia. Namun manusia bukanlah ghaib baginya. Itu jin. Adapun syaitan, syaitan itu adalah yang jauh dari kebenaran dan dekat kepada keburukan, baik dari kalangan jin ataupun manusia. Adapun iblis, iblis adalah asal dari kaum jin. Nah ya, itu iblis. Asalnya kaum jin, dan di antara kaum jin ada yang jadi muslim, sehingga dia tidak disifati sebagai kafir atau syaitan. Tetapi syaitan dari jenis jin itu adalah anak buahnya iblis. Ya. Nah kemudian manusia yang bersifat syaitani itu juga sebenarnya anak buahnya iblis. Ya. Bagaimana cara kita keluar dari maksiat yang dari dulu dilakukan? Bertaubat. Soalnya susah banget, Ustaz. Hah? Saya pernah sampai nangis, tapi di lain kesempatan diulangi lagi. Mohon doa dari, ya insya Allah kita doakan semua, mudah-mudahan akhwat ini tidak melakukan maksiat lagi dan juga kita semuanya. Jadi bukan hanya akhwat ini, kita semua. Kita semua sering melakukan hal yang berulang kali dari keburukan. Tetapi di sini ada kabar gembira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang seringkali bertaubat. Tawwab itu menunjukkan bukan taib, tawwab yang menunjukkan berkali-kali apa namanya? Bertaubat. berkali-kali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan kesalahan-kesalahan. Maka yang seperti ini, kalau misalnya ya benar ada taubat, yang taubat tidak benar ada. Tapi kalau misalnya memang sudah bertaubat sampai nangis, kemudian sholat tahajud dan semacamnya, ya kemudian ternyata beberapa waktu kemudian mengulangi lagi, ya itu manusiawi dan harus bertaubat lagi. Dan seterusnya bertaubat terus sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan pintu kemaksiatan yang zat itu tertutup benar-benar. Terus bertaubat, terus bertaubat, terus menangis setelah itu. Minimal ada rasa bersalah, bersalah menumpuk, kemudian bertaubat, menangis dan tumpahkan semua kesedihan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala pengampunan dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala jalan istiqomah. Dan tadaburilah ayat ihdinash shiratal mustaqim. Itu tadaburi terus. Karena itulah kita mentadaburi ihdinash shiratal mustaqim, itu nanti akan terbuka insyaallah pintu taubat yang terbaik dan juga istiqomah yang terbaik insyaallah taala. Maka sering-seringlah tadabur Al-Qur'an. Kemudian dikatakan di sini, apa maksud dari hadis yang menyatakan meminta diruqyah tidak akan termasuk golongan masuk ruqyah tanpa hisab? Ini jika apa? Jika dia tidak melakukan ruqyah sendiri dulu. Maksudnya dia langsung apa? Langsung melegokan, langsung mengalihkan kepada orang lain untuk mengurus permasalahan dia. Yang intinya apa? Sebenarnya intinya ini adalah orang yang tidak tawakal itu dihisab dulu. Tapi orang yang tawakal, di sini intinya tawakal. Di sini intinya tawakal dan tauhid. Seseorang yang kesurupan atau terganggu oleh jin, maka layaknya bagi dia untuk meruqyah diri sendiri terlebih dahulu. Jangan meminta pada orang lain. Ruqyah dulu. Kalau misalnya memang sudah tidak memungkinkan, karena memang kadang ruqyah itu membutuhkan teman, enggak bisa sendiri. Ada ruqyah yang mana jinnya itu kuatnya besar, sementara dirinya itu belum tahu tentang jin, tentang apa-apa. Ya, ada orang meruqyah, kemudian ternyata yang keluar terasa yang adalah misalnya singa atau macan, ternyata jin macan. Ini susah. Apalagi kekuatannya kok besar. Maka dia membutuhkan orang untuk membantunya supaya enggak kacau, kan kadang misalnya bisa aja dia kesurupan kemudian menghancurkan ini itu. Nah, kadang seperti itu. Ya, jadi jangan sampai yang terpenting adalah tidak putus rasa tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ketika dia meminta orang meruqyah dirinya, itu karena apa? Dirinya sudah mencoba dan sudah bertawakal kepada Allah. Dan ketika dia meminta orang lain meruqyah pada dirinya, itu jangan sampai dia menafikan rasa tawakalnya kepada Allah dan jangan bergantung kepada peruqyah. Oleh karena itu salah jika seorang yang mempunyai atau kesurupan, kemudian dia apa? Dia memanggil peruqyah, kemudian dia menyerahkan pada peruqyah begitu saja jiwanya dan hartanya, raganya dan semuanya. Enggak seperti ini. Tetapi dia harus juga berusaha untuk mengeluarkannya dengan izin Allah, dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah justru bergantung pada peruqyah itu. Ini bisa menjadi syirik ini misalnya. Jangan seperti itu. Tetapi tetaplah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tawakal di dalamnya terkandung dua unsur, yaitu apa? I'tibad Allah Azza wa Jalla, yaitu bergantung atau bersandar pada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan itu maknawi, dan yang kedua adalah usaha. Usaha. Tanpa usaha itu tidak tawakal. Tanpa usaha itu bukan tawakal namanya. Oke. Kemudian yang kedua, apa ada hadis yang menyatakan harus tidur dulu untuk dapat sholat tahajud? Sholat tahajud atau sholat malam, sholat malam yang terakhir, atau sholat witir malam, itu bisa dilakukan setelah isya pas, boleh. Boleh setelah isya pas, tanpa harus tidur dulu. Misalnya antum sholat witir ya satu rakaat, setelah isya sholat ba'diyah isya, kemudian witir satu rakaat saja, dipisahkan, witir satu rakaat saja. Nah, witir ini menjadi modal sholat malam. Kemudian tidur. Kemudian bangun misalnya jam 3. Nah, di sini enggak boleh mengulangi witir, namun boleh melakukan sholat tahajud. Nah, jikapun dia misalnya lewat, ternyata dia bangun subuh tidak sempat tahajud, dia tidak tahajud pun dia sudah mendapatkan pahala. Karena apa? Sebelumnya dia setelah melakukan witir, baik satu rakaat atau digabungkan dengan dua rakaat lainnya, tiga rakaat misalnya. Maka di sini salah misalnya dipahami bahwasanya sholat malam itu harus di pertengahan malam atau di sepertiga malam terakhir. Enggak harus. Tetapi yang afdol di sana memang. Tapi yang paling afdol adalah supaya tidak kehilangan setelah isya. Kalau misalnya memang dia merasa bakal kehilangan misalnya, atau terbiasa dengan seperti ini, setelah isya dia sholat satu rakaat atau tiga rakaat ganjil. Kemudian tidur. Ya pokoknya tidur jam 9 atau jam berapa, kemudian bangun misalnya jam 3, teruskan misalnya 4 rakaat, 6 rakaat, tidak terhitung. Terserah dia mau berapa. Tapi yang terpenting sebenarnya bukan dari adatnya, tapi kekhusyuannya. Kekhusyuannya benar-benar. Kemudian bacalah di sujud terakhir, ya doa-doa. Karena posisi yang terdekat antara Allah dengan hambanya itu adalah posisi sujud. Maka banyaklah berdoa, kata Nabi SAW dalam posisi itu. Kemudian di tahiyat terakhir, ya, atau di setelah bacaan-bacaan syahadat, kemudian selawat dan seterusnya, berdoalah dia. Berdoalah dia. Nah, di situ insya Allah diistijabah. Kemudian setelah itu berdoalah kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam sholat dia tidak berdoa mengangkat tangan, enggak, sujud mengangkat tangan, enggak, atau ketika tahiyat mengangkat tangan, enggak. Tapi mengangkat tangannya setelah sholat, dia mengangkat tangan dengan posisi yang benar-benar dia mengisyaratkan benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya boleh begini boleh, tapi seperti ini jauh lebih baik. Dan jangan berlebihan. Misalnya dia mengeraskan suaranya di sepertiga malam, ya. Kemudian ada temannya sedang main PS, ya Allah berilah hidayah kepada temanku yang sedang main PS, ya, itu bisa menyinggung dia. Dan dia tidak akan terima dengan itu, bahkan bisa menjelek-jelekkan ibadah antum jadinya. Ya. Baik, jadi itu salah satu contohnya saja. Jadi salat malam itu bisa setelah Isya langsung bisa. Oke. Okay? Hanya itu sekian dari Ana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memberi hidayah kepada teman-teman kita dari mahasiswa-mahasiswa sekalian. Dan juga seluruh penghuni atau mahasiswa UNJ dari kaum muslimin dan juga kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala sejahterakan hidupnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, dan rizki yang halal insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.